Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā wa qul lahu qawlan karīmā wa akhfidh lahumā janāha ad-dhulli min ar-raḥmah wa qul rabbi irḥamhumā kamā rabbayani ṣaghīrā. Wa qadā rabbuka an lā ta'budū illā iyyāh, dan Allah telah menetapkan, Rabbmu telah menetapkan, Alla ta'budu, untuk kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan berbakti kepada kedua orang tua, yakni berlaku baik. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma, imma ketika sampai berumur panjang di sisimu, taib, salah seorang di antara keduanya atau kedua orang tuamu, fala taqul lahumā uffin, maka jangan pernah kalian mengatakan uff, wala tanharhumā, dan jangan kalian membentak keduanya, wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakanlah untuk keduanya kata-kata yang mulia, yang santun. Waqfid lahumā janāha ad-dhulli minar raḥmah, rendah hatilah kalian terhadap keduanya. Waqfid lahumā janāha ad-dhulli, ini ungkapan tentang rendah hati. Wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā, dan katakanlah wahai Rabbku, rahmatilah keduanya sebagaimana mereka telah memelihara aku dari sejak kecil. Surah Al-Isra syarah. Qala Mujahid qadha, berkata al-Imam Mujahid, qadha yakni wassa. Qadha artinya wassa, Allah mewasiatkan. Wa qala qara'a Ubay bin Ka'ab wa Ibn Mas'ud wa ghairuhum wa Ibn Jarir wa Ibn Jarir Ibn Abbas, wa qadha rabbuka ay amara. Pengertian yang lainnya dari Ibn Abbas, qadha artinya amar, Allah memerintahkan kalian. Wa qawluhu alla ta'budu illa iyyahu, al-ma'na an ta'buduhu wahdahu duna ma siwahu. Alla ta'budu illa iyyahu artinya an ta'buduhu wahdahu, engkau hanya menyembah Allah semata, duna ma siwahu, dan tidak yang lainnya. Wa hadha ma'na la ilaha illallah, ini makna la ilaha illallah yang biasa kita ucapkan. Qala al-'allamah Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wan nafyu al-mahdh laysa tauhida. An-nafyu al-mahdh laysa tauhida, semata-mata menafikan bukanlah tauhid. Wa kadzalika al-itsbatu biduni nafi, demikian juga isbat tanpa ada penafian bukan juga tauhid. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, bukan tauhid. Barakallahu fikum. Juga semata-mata kita mengatakan illallah, kecuali Allah. Illallah. Ini juga bukan ketauhidan. Barakallahu fikum, dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Fala yakunu at-tauhidu illa mutadamminan lin-nafi wal isbat, maka tidaklah bisa dikatakan itu tauhid kecuali mengandungi penafian dan penetapan. Kalau kita katakan la ilaha, barakallahu fikum, tidak ada Tuhan. Berarti dia tidak menyembah siapa-siapa. Barakallahu fikum. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kalau tidak ada penabian juga boleh jadi dia menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Barakallahu fikum. Jadi harus ada penabian, penolakan. Jadi harus ada terkumpul ini. Fala yakunu tauhidu illa mutadhamminan lin-nafyi wal itsbat. Wa hadha huwa haqiqatu tauhid. La ilaha illallah. Lain. Kalau sekedar bahwa dia menyembah Allah, belum tentu dia bertauhid, karena orang musyrikin menyembah Allah Subhanahu wa taala juga. Karena menyembah yang lainnya, inilah mereka dicap sebagai musyrikin. Qauluhu bil walidaini ihsana ay wa qada an tuhsinu bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qada an tuhsinu bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan, Allah mewasiatkan untuk kalian wahai para anak, walaupun kita sudah tua tetap kita adalah anak. Barakallahu fikum. Jangan kira kalau kita sudah beruban, barakallahu fikum, tidak perlu lagi. Lah, tetap walaupun kita sudah tua tetap kita adalah seorang anak. Jadi ketika orang tua kita masih ada, ya kewajiban ini harus masih berlaku. Bahkan setelah kematian birrul walidain masih tetap berlaku. Tapi dengan cara berbuat baik kepada kerabat atau orang-orang dekatnya orang tua kita. Barakallahu fikum. Wa qada an tuhsinu bil walidaini ihsana. Ini Allah mewajibkan kalian, memerintah kalian untuk kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Baik. Menanyakan keadaannya, tapi memberikan pemberian apa yang bisa diberi, hadiah-hadiah. Baik. Apalah yang bisa dilakukan untuk orang tua? Kama qada bi ibadatihi wahdahu la syarikalah. Sebagaimana Allah wajibkan kalian menghambakan diri hanya kepada Allah, tidak mempersekutukannya, demikian juga Allah mewajibkan kalian berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kama qala ta'ala fil ayatil ukhra, anishkur li wa li walidayka ilayyal masir. Hendaknya kalian mensyukuri aku, kata Allah, dan mensyukuri kedua orang tua kalian. Ilayyal masir, kepadaku kalian akan dikembalikan. Baik. Birrul walidain adalah suatu yang sangat agung. Barakallahu fikum. Yang masih ada orang tuanya hidup, manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Barakallahu fikum. Manfaatkan kesempatan ini. Cari ridha kedua orang tua. Ridha Allah fi ridha al-walidain wa suhbullah fi suhbil walidain. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika anak muda datang minta izin ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jihad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ai ahayyun walidak?" Adakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Iya ya Rasul. Qala fa fihi ma fajahid. Terhadap kedua orang tuamu lah engkau harus bersungguh-sungguh. Berbakti, memuliakannya, menghormatinya, memenuhi hajatan-hajatannya. Sampai pada taraf orang tua kafir, tetap birrul walidain berlaku. Apalagi orang tua kita sebagai seorang muslim-muslimah. Sampai pada taraf atau tahap orang tua kita musyrik kafir misalnya, tetap birrul walidain berlaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Musahabah bil ma'ruf ini tetap berlaku, walaupun orang tua kafir. Masya Allah. Sampai pada tingkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar bin Khattab, kita tahu semua. Sayyid. Kedudukan Umar radhiyallahu taala anhu dalam Islam ini. Barakallahu fikum. Orang nomor dua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Umar radhiyallahu taala kata Umar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang nanti kepada kalian seorang yang bernama Uwais Al-Qarani. Dari Yaman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar, kalau dia datang kepada engkau wahai Umar, mintalah kepadanya untuk engkau didoakan. Yo. Padahal posisi dia ini tabi'i. Uwais Al-Qarani tabi'i. Tidak ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Umar, wahai Umar, kalau engkau ketemu dengan Uwais Al-Qarani nanti, mintalah kepadanya untuk engkau didoakan olehnya. Sampai pada saat ketika Umar betul-betul menjadi khalifah, datanglah orang-orang dari Yaman, dari Qarn, dari Murad. Ditanyalah, dari mana kalian? Dari ini. Adakah di antara kalian orang yang bernama Uwais? Ternyata Uwais tidak begitu dikenal barakallahu fikum sebagai orang yang istimewa. Biasa-biasa saja, tidak ada nampak keunggulannya. Sampai-sampai Rasulullah sampai Umar mengatakan, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan demikian dan demikian. Maka doakanlah aku wahai Uwais. Apa istimewanya doa Uwais Al-Qarani? Karena dia sangat berbakti pada ibunya. Wa kana barral li ummi, sangat berbakti pada ibunya. Ini Uwais Al-Qarani. Baik, sehingga doanya luar biasa. Sampai Umar diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta didoakan oleh Uwais Al-Qarani. Karena ini keutamaan birrul walidain. Lah, bas, mau murtad, mau agama apapun, sama. Tetap birrul walidain berlaku. La haula wa quwwata illa billah. Kita kembali, ini banyak kisah-kisah dari orang-orang yang apa? Dari orang-orang yang luar biasa dalam masalah birrul walidain. Baik. Wa qawluhu ta'ala imma yablughanna 'indaka. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā ay la tusmi'huma qawlan sayyi'a. Jangan pernah engkau memperdengarkan kepada kedua orang tuamu ucapan yang jelek, yang menyinggung perasaannya, yang menyakiti hatinya. Hatta wala ta'fif alladhi huwa adna maratibil qawli sayyi', sampai pada masalah ta'fif, uf, kis, ah, ini termasuk apa? Alladhi huwa adna maratibil qawli sayyi, ini adalah ucapan yang paling rendahnya, paling di bawahnya. Tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Uf, kis, ah, atau apapun ungkapan atau wiyani mendecak begitu, tetap dilarang. Wala tanharhuma aila yasduru minka ilaihi ma fi'lun qabi. Baik. Jangan muncul dari engkau untuk kedua orang tuamu perbuatan yang jelek. Barakallahu fikum. Wala tanharhuma. Baik. Bentakan, makian, barakallahu fikum, fi'lun qabi. Apalagi memukul. La haula wa la quwwata illa billah. Atau membanting pintu, atau membanting piring, memukul meja, atau macam-macam. Ini semuanya bagian dari yang dilarang. Taib, la yasdur minka ilaihi ma fi'lun qabih, kama qala Ata ibn Abi Rabah, la tanfut yadaika ala walidaika. Jangan kau kibaskan tanganmu di hadapan kedua orang tuamu. Biasa ini. Namanya mengibaskan tangan. Walamma nahahu anil fi'lil qabih wal qawlil qabih. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang umat manusia ini, barakallahu fikum. Baik. Antum tahu syu'mul uquq, kesialan atau sialnya perbuatan durhaka terhadap orang tua, ini berlaku di mana-mana dan di semua agama. Paham barakallahu fikum? Di semua agama, agama apapun yang dianut oleh seorang, ketika dia berbuat jahat terhadap kedua orang tuanya, dia akan mendapatkan kehidupan yang susah, barakallahu fikum. Syu'm. Sial hidupnya. Sial hidupnya, barakallahu fikum. Mengerikan, luar biasa, mengerikan. Orang tua bisa dengannya kita melambung tinggi, barakallahu fikum, dengan berbakti kepada keduanya, dan juga dengan orang tua kita bisa terjatuh ke bawah sejauh-jauhnya ketika kita berlaku durhaka. Wala tanharhuma ila yasdur minka ilaihi ma fi'lun qabih kama qala Ata ibn Abi Rabah la tanfud yadaika ala walidaika. Walamma nahahu an fi'lil qabih wal qawlil qabih, ketika Allah melarang kita untuk berkata yang jelek, berbuat yang jelek untuk orang tua, amarahu bil fi'lil hasan wal qawlil hasan. Kita justru diperintah untuk melakukan perbuatan yang baik, berkata-kata yang baik. Faqala wa kullahuma qawlan karima. Katakan kepada keduanya ketika engkau berbicara, kata-kata yang sopan. Jangan ketika orang tua berbicara, kita juga berbicara. Tidak pantas. Pada saat orang tua berbicara, biarkan dia berbicara, kita dengar. Jangan dia lagi berbicara, kita juga berbicara. Ma yang bagi, tidak pantas. Baik. Dengarkan ucapannya, biarkan dia berbicara. Baik. Qaulan karima layyinan thayyiba. Kata-kata yang bagus, kata-kata yang lembut. Tidak ada kata-kata kasar. Biadabin wa tawqir, dengan adab dan pemuliaan, penghormatan kepada kedua orang tua. Wa qawluhu waqfit lahumā janāḥadh-dhulli minar raḥmah, waqfit lahumā janāḥadh-dhulli, letakkan untuk keduanya janāḥadh-dhulli, yakni sayap kerendahan yang penuh rahmat, ayat tawadhu, ini tawadhu lahumā, wahai kalian para anak, berlaku tawadhu, rendah hatilah untuk kedua orang tua kalian. Jangan sombong, jangan angkuh. Mentang-mentang dia banyak rezeki, banyak uang yang senantiasa dia berikan kepada kedua orang tuanya, kemudian dia semena-mena melakukan ini, mengatakan ini. La haula wa illa billah. Wa qur rabbirhamhuma, dan katakan wahai Rabbku, rahmatilah keduanya. Fi kibarihima, ketika kedua orang tua saya telah tua, wa inda wafatihima, dan ketika mereka telah mati. Kama rabbayani, sebagaimana telah mereka pelihara aku ketika kecil. Wa qad warada fi birril walidain ahadithu katsirah, dan warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang banyak tentang masalah birrul walidain, keutamaannya, perintahnya, keistimewaannya. Taib, hadisul marwi min turuqin ananasin wa ghairihi, hadis yang diriwayatkan melalui banyak jalan dari Anas dan yang lainnya dari sahabat Rasulullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma sa'ada al-mimbara, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar, qala amin amin amin, 3 kali beliau mengatakannya. Faqalu ya Rasulullah alama ammanta, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, atas apa engkau mengaminkan? Amin itu adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Ini apa yang diminta? Ini apa yang diminta sehingga engkau mengaminkan, ya Allah? Ya Rasulullah. Baik. Alama ammanta, atas apa engkau mengaminkan? Faqala atani Jibril, kata Rasulullah, tadi Jibril datang kepadaku. Faqala ya Muhammad ragima amfum ri'in dukirta indahu falam yusalli alaika. Yang pertama, Jibril mengatakan kepadaku, wahai Muhammad ragima amfum ri'in, celakalah seseorang. Iltasaka birrugam, rugam itu debu, semoga tersungkur jatuh celaka, sehingga hidungnya berlumuran dengan debu atau tanah. Dukirta, ini orang-orang yang engkau disebut namamu di hadapannya, falam yusalli alaika, kemudian dia tidak bersalawat untuk engkau. Ini yang pertama. Jadi pokoknya kita dengar Rasulullah disebut namanya, Allahumma salli wa sallim alaih, kita bersalawat untuk beliau. Qul amin, katakan amin wahai Muhammad. Fakultu amin, aku pun mengatakan amin. Tsumma qala ragima amfum ri'in dakhala alaihi syahru ramadhan tsumma kharaja wa lam yughfar lah. Yang kedua, kata Jibril, celakalah seseorang masuk kepadanya bulan Ramadhan kemudian keluar, wa lam yughfar lah, dalam keadaan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul amin, katakan amin. Fakultu amin. Ya Allah kabulkanlah. Tsumma qala ragima amfum ri'in adraka abawahi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celakalah seseorang dia mendapati kedua orang tuanya atau salah seorang di antara keduanya kemudian tidak memasukkan dia ke dalam sorga. Tapi karena tidak birrul walidain. Qul amin, katakan amin. Fakultu amin, maka aku pun mengatakan amin. Masyaallah. Baik. Dalam banyak sekali perintah. Barakallahu bikum. Warawal Imam Ahmad min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ragima amfun thumma ragima amfun thumma ragima amfun rajulin adraka walidayhi aw ahadahuma walam yadkhul jannah. Diriwayatkan Imam Ahmad dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan celakalah seseorang adraka walidah, dia mendapati kedua orang tuanya atau salah seorang di antara keduanya kemudian dengannya tidak dia masuk surga. Jadi orang tua adalah pintu dari pintu-pintu surga. Barakallahu alaikum. Barakallahu alaikum. Ini asbab orang tua yang kita berbakti kepadanya kita akan masuk surga. Qala al-Imad ibn Katsir sahihun min hadzal wajh. Sahih hadis ini dari sisi ini. Yani dari sanad ini, wa Nabi Bakrah Nufai ibn al-Harith. Bukan Abu Bakar tapi Abu Bakrah. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala umbiukum bi akbaril kaba'ir. Maukah kalian aku beritahu dosa-dosa yang paling besar? Qulna bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, kami pengen. Qala al-isyraku billah, dosa besar yang paling besar adalah al-isyraku billah, mempersekutukan Allah. Yang kedua, wa uququl walidain. Taib, dosa maksiat dia kepada kedua orang tuanya. Wa kana muttaqian, fajalasa, Dan pada saat itu Rasulullah SAW masih bersandar-sandar, terus beliau duduk. Faqala ala wa qawlu zur ala wa syahadatu zur. Sesungguhnya ucapan dusta, ucapan palsu, demikian juga persaksian palsu. Famazala yukarru hatta qulna laitahu sakat. Terus beliau mengulang, ala wa qawlu zur ala wa syahadatu zur ala wa qawlu zur ala wa syahadatu zur. Menunjukkan tentang mengerikannya ini. Barakallahu fikum. Qawlu zur wa syahadatu zur. Kata-kata dusta dan sumpah palsu. Tapi yang disebutkan wajhus syahidnya kita di sini adalah al-isyraku billah wa uququl walidain. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa an Abdullah bin Amr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha ar-rabbu fi ridha al-walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada ridha kedua orang tua. Suktuhu bi suktil walidain. Dan murka Allah ada berada pada kemurkaan orang tua. Rawahu Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Masyaallah. Wan Abi Usaid As-Sa'idi qala baina nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'a rajulun min Bani Salima. Berkata Usaid, Abu Usaid As-Sa'idi, ketika kami duduk-duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang dari Bani Salima. Faqala ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai? Masihkah ada kebaikan untuk kedua orang tuaku? Taib. Ubirruhuma bihi ba'da mautihima, yang aku berlaku baik untuknya setelah kematian keduanya. Ini bertanya apakah masih ada, boleh aku lakukan kebaikan untuk kedua orang tuaku padahal mereka semuanya telah meninggal. Faqala na'am. Na'am, iya. As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadu ahdihima min ba'dihima wasilatul rahim allati la tusalu illa bihima wa ikramu sadiqihima. Iya. As-salatu alaihima, yakni menyolatinya atau mendoakannya. Wal istighfaru lahuma, senantiasa mintakan ampun untuk keduanya. Wa infadu ahdihima, melaksanakan wasiatnya setelah kematian keduanya. Dari wasilatir rahim, dan menyambung rahim yang tidak bisa kita sambung kecuali karena keduanya atau melalui keduanya. Wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan teman-temannya atau sahabat-sahabat keduanya. Rawahu Abu Daud wa Ibn Majah wal ahadithu fi hadzal ma'na katiratun jidda. Barakallahu fikum. Tapi kita cukupkan sampai sini, barakallahu. Intinya birrul walidain nomor 2 setelah perintah bertauhid. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala apa menggandengkan haknya dengan hak kedua orang tua kita. Jangan pernah lalai dari mendoakan orang tua. Setiap kita berdoa, tapi ingat rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apakah orang tua kita masih hidup atau sudah meninggal, yang jelas senantiasa kita berdoa dengan doa itu. Barakallahu fikum. Jangan pernah lupa. Al-jaza'u min jinsil amal. Ketika kita senantiasa mendoakan orang tua kita, insyaallah anak-anak kita akan senantiasa mendoakan kita pula. Karena balasannya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan harta yang paling berharga dan bernilai yang dimiliki orang tua adalah anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh, yang senantiasa diharapkan oleh orang tua untuk mendoakannya. Barakallahu fiik. Ya kalau orang anak itu tidak soleh, jangankan untuk mendoakan orang tuanya, mendoakan dirinya saja dia tidak mendoakan. Lupa mendoakan dirinya. Lalai dia, apalagi mendoakan orang tua. Jadi, oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, awwaladin saleh yad'u lahu, anak-anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Jadi, walaupun sudah meninggal dunia, tetap mengalir kebaikan doa dari sang anak. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.